hanya hatimu, aku pun merasakan jua. Duhai sayang, semua kini yang terjadi sesungguhnya suratan kita sudah tercipta. Persoalan yang ada, tapi diriku tiada daya. Kemalu cinta, nyanyi yang luka terjadi antara kita. Yang tak bisa menemani, ikhlaskan sayang, izinku untuk undur diri. Rasakan jua, duhai sayang, semua kini yang terjadi sesungguhnya suratan kita sudah tercipta. Menepi semua persoalan yang ada, tapi diriku tiada daya. Kemalu cinta, nyanyi yang luka terjadi antara kita. Yang tak bisa menemani, ikhlaskan sayang, izinku untuk undur.